Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'aynin la tatma' wa nafsin la tashba' innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Ij'alna ya rabbana min ulama'ikal 'amilin wa min du'atikal mukhlisin. Wakhsurna yawmal qiyamati yamati ma'a sayyidil mursalin. Urzukna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadat inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Hadirin hadirat, para perindu keridhaan Allah, pecinta baginda Nabi, pecinta ilmu, pecinta majlis ilmu, dan juga para pemirsa pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita diberi oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan ibadah sekaligus belajar dengan di bawah bimbingan Syekh Hasyim Asy'ari dengan kitab Adabul Alim wal Muta'allimnya. Kita sudah sampai kepada fasal halaman 22. Qala al-musannif, qala Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid daraini ila anqal. Jami'u ma dzukir min fadlil ilmi wa ahlihi, dari yang sudah disebutkan tentang keutamaan ilmu dan keutamaan ahli ilmu. Kemarin kita bercerita tentang keutamaan orang alim, keutamaan ilmu, dan keutamaan ahli ilmu. Kata beliau, yang kita sebutkan ahli ilmu yang mendapatkan keutamaan tersebut adalah innama huwa fi haqqil ulama'il amilina bi ilmihim, itu bukan sekedar orang alim, tapi orang alim para ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-abrari, mereka orang-orang baik. Al-muttaqina, yang takut kepada Allah. Alladzina qasadu, yang mereka itu ulama-ulama yang menuntut ilmu, mendapatkan ilmu. Qasadu, bermaksud bihi dengan ilmunya. Wajhallahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-karim, yang maha pemurah. Wazulfa, dan mereka menuntut ilmu dahulu. Zulfa, untuk mendapatkan pangkat tinggi. Ladaihi, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bijannatin na'imi, untuk mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan asal orang berilmu. Orang berilmu banyak. La man qasada bihi aghradan dunyawiyatan, bukan orang yang bermaksud untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Min jahin, seperti pangkat. Artinya ada orang yang menuntut ilmu, alim, ilmunya digunakan untuk mengejar pangkat. Jahin, umalin, ilmunya untuk mendapatkan kekayaan. Na'udzubillah. Awmukatharatin fil adba'i, ilmunya digunakan untuk mencari pengikut yang banyak. Santri, watalamidi, dan pengen santri yang banyak. Bangga-banggaan, pondokku gede, santriku banyak, jamaahku paling besar. Bukan itu. Itu mah ulama sombong, ulama su. Waqad ruwiya, telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk menandingi, untuk menentang ulama. Mu'aradah, untuk menentang. Yujariya, mujarah itu mun'aradah, untuk menentang, melawan ulama dengan ilmunya, untuk kurang ajar. Ayumariya bihi sufaha fuqaha, untuk debat orang-orang ahli fikih. Dalam riwayat as-sufaha, membodohi orang-orang bodoh. Au yasrifa fihi wujuhan nasi, atau ini yang menuntut ilmu punya tujuan dengan ilmunya untuk menarik perhatian orang, cari perhatian orang, cari masa, cari jamaah dengan ilmunya. Kalau orang mencari ilmu untuk itu semuanya, untuk pangkat, untuk dunia, untuk pengikut yang banyak, adkhalahullahu finnari, Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, man barang siapa ta'allama, belajar ilman, ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullahi, yang seharusnya ilmu itu hanya karena Allah Ta'ala, tapi orang tersebut la yata'allamahu, tidak menuntut ilmu, illa liyusiba bihi, kecuali untuk mendapatkan. Di sini nas yang diambil dari Talilil Falihin ya, gharadon. Riwayat lain adalah ardon atau aradon. Aradon itu adalah bagian daripada urusan dunia. Maknanya ketemu, ada gharadon minat dunia, barang siapa yang menuntut ilmu ternyata tujuannya hanya untuk dunia, lam yajid arfal jannati, tidak akan mendapatkan harumnya bau surga. Harumnya pun enggak dapat, apalagi masuk. Kenapa? Karena baunya, harumnya surga itu tercium perjalanan 500 tahun. Jadi dari jauh sudah tercium baunya. Ini enggak bisa mencium, berarti di mana? Di neraka itu manusia. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan juga dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairi llahi, barang siapa menuntut ilmu bukan karena Allah, makanya ini perlu menata hati, menata niat. Wa arada bihi ghaira wajhi llahi, atau menghendaki dengan ilmu itu selain Allah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap untuk masuk neraka, mempersiapkan tempatnya di neraka. Jadi yang menuntut ilmu kalau bukan karena Allah, neraka tempatnya. Dan sia-sia, capek jauh dari keluarga, capek menghafal. Akan tapi kalau niatnya tidak benar bukan karena Allah, hanya menghantarkan ke neraka. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bil alimi, akan didatangkan nanti orang alim, yaumal kiamati, di hari kiamat, fayulqa finnari, dilemparkan di api neraka. Fatandaliqu, lalu keluar aqtabu batni, isi perutnya, usus-ususnya keluar. Aqtabuhu, usus-ususnya. Fayaduru biha, kemudian dia muter-muter dengan ususnya tadi, kama yadurul himaru birraha, seperti khimar yang muter-muter, muteri kilingan. Ada di Arab sana kilingan kedelai, kilingan apa saja itu dipasang. Mungkin di Indonesia zaman dulu masih ada. Jadi batu ditumbuk dengan batu, di dalamnya adalah bisa menggiling. Kemudian ada khimar dipasang lalu muter begitu. Nah, ini ada orang alim didatangkan di hari kiamat kayak begitu. Ususnya keluar muter-muter begitu. Kesakitan dia. Fayutifu ahlun nari, lalu mengitarinya ahli neraka. Fayaquluna malak, kemudian bertanya ahli neraka, kenapa engkau? Kenapa engkau? Fayaqulu, kemudian orang yang di dalam neraka tadi, yang perutnya keluar muter-muter tadi berkata, kuntu amiran bil khairi, aku merintahkan dengan kebaikan, wala atihi, tapi aku tidak pernah menjalankannya. Wa anha anis syarri, aku mengelarang orang berbuat jahat, wa atihi, dan aku melaksanakannya. Ini yang ditulis oleh Imam Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi di dalam riwayat Muslim serupa. Hadis riwayat Imam Muslim bunyinya begini, yu'ta birrajuli yaumal qiyamati, didatangkan seorang laki-laki di hari kiamat, fayulqa finnari, dilemparkan di api neraka, fatandaliku aqtabu batnihi, kemudian keluar isi perutnya, fayaduru biha, kemudian mengutari dengan perut-perutnya tadi, kama yudurul himaru birraha, seperti khimar memuteri alat penggilingan, Fayajtami'u ilaihi ahlun nar. Orang ahli neraka pada kumpul. Fayaquluna, kemudian bertanya, ya fulan malak, hei kenapa kau di situ? Alam ta'mur bil ma'ruf wa tanhanil munkar, bukankah itu ustaz yang kelihatan di mimbar itu yang sering mengajak orang berbuat baik? Ini riwayat Muslim. Bukankah engkau yang selalu mengajak kepada kebaikan lalu melarang orang berbuat maksiat? Kenapa kau masuk neraka? Yaqulu, menjawab orang yang perutnya keluar dari bala, benar. Aku ustaz yang engkau lihat dulu. Aku kiai yang kau lihat dulu. Aku yang sering di mimbar ceramah dulu. Iya, betul itu aku. Kuntu amuru bil ma'rufi wala atihi. Aku pandai ngomong baik, tapi aku tidak bisa melaksanakannya. Wa anha anil munkari wa atihi. Aku melarang kemungkaran, tapi aku melakukannya. Kita mohon perlindungan kepada Allah min qaulin bila amal. Semoga Allah menjauhkan kita dari pandai ngomong lalu tidak bisa mengamalkannya. Kemudian wa an Bishr radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Bishr radhiyallahu anhu, auhallahu taala ila Daud. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihi salam, la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftuna. Jangan kau jadikan antara aku dengan dirimu seorang alim yang maftun. Na'udzubillah. Guru yang salah. Pembimbing yang salah. Salah pilih guru. Maftun jadi fitnah dia. Fayub'idu kata keburuhu. Perilakunya, kesombongannya, sifatnya, akhlaknya. Bukan akhlaknya seorang ustaz dia. Dia akan yub'idu kata menjauhkanmu an mahabbati, dari kecintaanku. Guru yang tidak baik ternyata menjerumuskan. Bukan malah menjadikan kita dekat kepada Allah, tambah jauh. Ulaika qutta'ut tariq. Mereka itu pembegal. Menghadang di tengah jalan, bukan memberikan petunjuk, tapi dia malah menghentikan menjadi kita tidak sampai kepada Allah. Qutta'ut tariq, pembegal ala ibadi, kepada hamba-hambaku. Karena dia tidak mengajak hamba Allah kepada Allah, tapi mengajak hamba Allah kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal seperti itu. Qala Sufyan al-Thawri. Ngeri. Hei para penuntut ilmu. Dengar. Petuah-tuah dari baginda Nabi, dari para ulama. Khususnya para santri yang tinggal di pondok. Kalau niatnya enggak benar, Masya Allah. Hatinya jelek, kotor, busuk. Nanti sampai keluar di rumah, keinginannya yang pangkat, cari duit, gulet rebutan jamaah. Rebutan undangan, ribut sama teman, iri, dengki, habis. Imam Sufyan al-Thawri berkata, innama yata'allamul ilma liyuttaqa bihillahu. Innama yata'allamul ilmu. Innama yuta'allamul ilmu, sesungguhnya ilmu itu dipelajari, liyuttaqa bihi Allahu, liyuttaqa bihillahu. Sesungguhnya ilmu, innama sesungguhnya yuta'allamu, dipelajari apa al-ilmu, ilmu itu liyuttaqa untuk, ini cara Jawa ya dikit ya, nah. Liyuttaqa untuk ditakuti, bihi dengan ilmu tersebut, siapa Allahu Allah. Jadi ilmu itu dipelajari sesungguhnya untuk agar kita takut kepada Allah. Bukan untuk kita berbangga-bangga dengan ilmunya, memupuk kesombongan. Wa innama fadula ala ghairi, ilmu itu lebih berharga, lebih utama daripada selainnya, harta dan sebagainya. Karena apa? Li'annahu, sesungguhnya ilmu itu yuttaqa bihi Allahu ta'ala, yuttaqa menjadi ditakuti bihi dengan ilmu Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Ilmu itu lebih utama dari yang lainnya, karena dengan ilmu orang bisa mengerti tentang hukuman Allah, pahala dari Allah, ancaman-ancaman, sehingga orang menjadi takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in ikhtalla, kalau hilang, rusak, enggak benar, kropos, hadzal qasad, tujuan yang baik tadi untuk mencari ketakwaan, kok hilang niatnya bukan karena Allah, niat karena Allahnya ikhtal hilang. Wa fasadat niyatu, kemudian niatnya rusak. Wa fasadat niyatu talibihi, niatnya sang penuntut ilmu itu rusak. Misalnya bi ayastasyira bihi, yastasyir dia merasa bihi dengan ilmunya tersebut untuk at-tawassula, untuk sampai ila mana munalin dunyawiyan, untuk mendapatkan impian-impian duniawi. Min malin harta au jahin pangkat. Maka kalau seperti itu, faqad batala ajruhu, pahalanya habis. Wa habita amaluhu, terhapus amalnya. Wa khasira, dan akan rugi. Khusranan mubina, dengan kerugian yang benar-benar rugi. Wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Sayyidina Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, balaghani, telah sampai berita kepadaku. Dari mana beliau? Fudail bin Iyad tidak pernah nonton sinetron. Pasti dari guru-guru beliau, orang-orang soleh. Balaghani, sampai kepadaku berita. Annal fasaqata minal ulama'i wa min hamalatil Qur'an. Anak-anak penghafal Qur'an. Sesungguhnya orang-orang fasik minal ulama', dari orang ahli ilmu, ngerti ilmu fikih. Wa min hamalatil Qur'an, penghafal-penghafal Qur'an, fasik. Alim tapi mutahatik, melakukan keharaman. Hafal Qur'an tapi melakukan banyak dosa, fasik. Yubda'u bihim yaumal kiamati, dimulai dengan mereka lah hukuman di hari kiamat nanti. Qabla abadatil authani, sebelum penyembah-penyembah berhala. Na'udzubillah. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mu'adzabun min qabli ubbatil wathan. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malan mu'adzabun min qabli ubbatil wathan. Kata Sahibu Zubat, barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya itu, maka dia akan dihukum sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah. Wa qala Hasan al-Basri, Imam Hasan Basri berkata, uqubatul ilmi, gimana sih hukuman ilmu itu? Orang ilmunya enggak benar, hukumannya itu kayak apa sih? Orang yang enggak benar niatnya, dihukum sebelum masuk neraka. Jadi dihukum dulu di dunia. Allah. Kalau penyembah berhala kan dihukum nanti di akhirat. Tapi orang alim yang fasik dihukum di dunia. Hukumannya apa? Ini yang paling mengerikan adalah maudul qalbi, mati hatinya. Tidak ternyuh, terus kemaksiatan akan berkembang. Qila lahu, apa yang dimaksud dengan mati hati itu ya Syekh Imam Hasan Basri? Ma mautul qalbi, apa yang disebut dengan mati hati? Qala, orang mati hati adalah talabat dunya, mencari dunia, bi'amalil akhirati, dengan amal akhirat, dakwahnya untuk cari duit, ilmu agamanya untuk cari duit. Ini kan ilmu akhirat digunakan cari duit, dan untuk mati hatinya, tersungkur di neraka jahannam. Maka inilah tarbiyah. Ini bukan sekedar kalimat yang diperdengarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau menginginkan kita untuk meresapi. Dan alangkah banyak orang yang terjerumus, terpleset dalam kehinaan. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi adabil muta'allimi fi nafsihi wa fihi 10 anwa'in minal adabi. Babnya, dia hafal Quran 9 tahun, sombongnya itu ibu anaknya hafal Quran 9 tahun. Kamu harus hafal juga. Oh, hafalannya mau jor-joran nih. Mau bangga-banggaan saja. Untuk menuruti hasutnya dia. Dibersihkan dari su'i aqidatin, dari salah dan jeleknya akidah, wa su'i khuluqin, dari kejelekan akhlak. Liyasluha, agar layak penuntut ilmu tersebut, bidhalika, dengan kebersihan hati tersebut, liqabulil ilmi, untuk menerima hal ilmu, ilmu nur. Wadahnya harus bersih. Wa nurullahi la yuhdanil azi. Ilmu Allah tidak akan diberikan kepada orang yang selalu bermaksiat. Hati kotor tidak pantas kemasukan nur, nurul ilmu. Wa khiftihi, dan untuk menampung ilmu, menghafal, menjaga ilmu. Wal ittila'i ala daqa'iki ma'anihi, agar sampai kepada hal-hal yang pelik. Maka nanti ada namanya ilmu ladduni, pelik tapi tiba-tiba faham. Belajarnya biasa-biasa tapi tulus, Allah beri pemahaman, orang lain enggak faham, dia bisa faham. Wal fahmi liqawamidihi, dan bisa memahami liqawamatihi wawamidihi, kepada sesuatu yang rumit di dalam urusan ilmu. Ini yang pertama, bersih hati dulu. Jangan menuntut ilmu karena kesombongan. Jangan karena kedengkian dengan tetangga yang alim dulu. Ditata hati yang benar. Al-thani, yang kedua, ayuhassinan niyata, membenahi niat. Fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Bi ayyaqsida bihi, hendaknya bermaksud dengan menuntut ilmu tersebut. Wajhallahi azza wa jalla, karena Allah yang maha agung dan maha mulia. Dan tujuannya yang lain adalah wal amala bihi, untuk mengamalkan dengan ilmu tersebut. Wahya asyariati, untuk menghidupkan syariat. Ini niatnya. Niatnya dibenahi, menuntut ilmu adalah untuk Allah, untuk kita mengamalkan ilmu, untuk mengangkat syariat. Wa tanwira qalbi, untuk membersihkan hati agar bersinar. Tanwir, menyalakan hati. Wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batin kita dengan ilmu, akan menghiasi batin. Bagaimana menghiasi batin? Faham sifat memaafkan, faham sifat cinta. Nah, maka muncul di dalam hati itu karena punya ilmu. Wa taqarruba minallahi, untuk mendekatkan diri, ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa la yaqsida bihi, dan jangan sampai bermaksud dengan ilmu tersebut al-aghradu ad-dunyawiyyata, urusan-urusan dunia, kepentingan-kepentingan dunia. Min tahsilir riyasati, untuk jadi ketua apa saja, pemimpin, ilmunya untuk, wah ini nasihatnya pendiri Nahdlatul Ulama, bukan untuk mendapatkan pangkat kepemimpinan, wal jah, pangkat wal mal dunia. Wa mubahatil aqrani, untuk bangga-banggaan, oh aku lebih hebat dari ente, jago bahtul masail, jago tafsir, jago apa, jago ayam, jago sembelih. Nanti semakin berilmu orang semakin tawadhu. Nasihat luar biasa dari Syekh Hashim, bukan bermaksud ta'dhiman nasi lahu, bukan mengharapkan sanjungan, pengagungan dari orang untuk dia. Wa nahwa dhalika, dan yang lainnya. Wa nahwi dhalika, ta'dhimin nasi ma'tuf ala tahsili riasati, ta'dhimin nasi lahu wa nahwi dhalika. Al-thalith, yang ketiga, ayubadira, bersegera, hei anak-anakku para santri, yubadir, segera, bi tahsilil ilmi, untuk mendapatkan ilmu, syababahu, mumpung muda. Tua susah ngapal, kadang hafal satu lupa dua, bangkrut. Mumpung muda, anak-anakku semuanya mumpung muda. Wa auqata umrihi, masa-masanya itu dimanfaatkan untuk menuntut ilmu, umurnya. Wala yakhtaru bi khida'i taswifi, jangan tertipu dengan nanti ajalah kalau sudah di Hadramaut, gara-gara mau dikirim ke Yaman males di sini. Kenapa? Nanti aja mau rajin kalau sudah ke Yaman. Nah, ini biasa santri. Nanti aja kalau sudah, nanti aja. Ya boleh, sekarang. Wata'mil, angan-angan nanti. InsyaAllah besok, minggu depan deh saya akan ngaji. Nanti insyaAllah kalau libur, saya akan ngafal Quran. Libur diajak pergi sama mamanya. Gak ada, nekat sekarang, gak ada nanti. Wa inna kulla sa'atin tamurru min umrihi la butalaha la batalalaha wa la iwadu anha. Sebab fa inna kulla sa'atin, setiap saat yang berlalu itu dari umur orang tersebut tidak bisa diganti. La badala, tidak ada pengganti. Wa la iwadu, tidak ada pengganti. Anha, daripada waktu yang telah hilang. Wa yaqta'a ma qadira 'alaihi, dan hendaknya dia memutus semampunya, yang ia mampu memutus dari apa? Minal alaiki hal-hal asyagilati, yang menyibukkan. Alaiki urusan-urusannya, yang ada ilaqah dengan dia, urusan-urusannya. Memutus, ya urusan banyak. Bibi urusan kita, bude urusan kita. Makanya kalau orang mondok itu memutus daripada hal-hal yang bakal mengganggu. Memang silaturahmi oke, tapi kalau hidupmu silaturahmi terus, gak belajar-belajar. Kalau di rumah coba, baru belajar, bude datang, assalamualaikum nak, aduh pinternya, ya ngobrol 10 menit, besok lagi pak leknya, pak ciknya, macem-macem. Belum lagi acara televisi ini, itu dan sebagainya, di rumah mau tidak mau. Tapi kalau di pondok ini, yaqta' ma qadir, yang ia mampu untuk putus-putus. Bukan memutus silaturahmi, bukan. Tapi belum waktunya. Sekarang ini mondok sering diganggu sama bapaknya. Nyembelih ayam satu aja langsung dipanggil anaknya. Pulang, selamatan. Lantas anda pinter-pinter anaknya. Di rumah ada maulid Buya, di sini ada maulid besar. Tidak usah pulang. Oh banyak. Di sini insyaAllah lebih banyak. Mau apa? Ayo, kurang apa lagi? Ini makanya kalau saya mondok di sini agak keras sedikit. Ada sih nyembelih kambing satu bawa pulang. Di sini tidak tahu berapa kambing. Gitu. Maksudnya, hei para wali santri, jangan dikit-dikit anakmu bawa pulang. Berarti bapaknya termasuk asyaghilah yang ganggu tadi. Makanya sekarang putus kan komunikasi dengan orang tua. Ketemu aja sebulan sekali, dua bulan sekali. Ya itu menjalankan perintahnya Syekh Hashim ini. Coba kalau setiap hari telepon, assalamualaikum, setengah jam lagi. Mamanya kangen, nangis-nangis. Besok, ini adikmu ini ngomong. Iya, mana? Ini dia. Yang lain hafal Quran, dia pandai telepon. Al-mani'ati, yang bisa menghalangi, an tamami talabi, dari kesempurnaan menuntut ilmu. Wa badlil ijtihati, yang mengganggu dari kesempurnaan untuk mencurahkan energi di dalam menuntut ilmu, kesungguhan dalam menuntut ilmu. Wa quwwatil jiddi, kekuatan dalam bersungguh-sungguh. Keganggu HP ini itu. Makanya menuntut ilmu yang paling bagus putus dari itu semuanya. Bitahsil dalam menuntut ilmu. Fa inna qawati utariqit ta'allumi, sebab hal-hal tersebut, hal-hal urusan-urusan kita tadi itu yang sebetulnya bisa kita tinggalkan untuk sementara. Itu kalau sekarang kita tekuni, maka memutus kita, utak pemotong dari ilmu, sehingga gak jadi pinter-pinter. Makanya ini tanda kecintaan Buya kepada siapapun yang saat ini mungkin punya suara bagus. Nah, kadang-kadang digemari sama orang, suruh jadi kori. Yang lain alim, dia jadi kori terus. Ya gak? Dikirim sana, kirim situ. Yang nasyid suaranya bagus, sama nasyid. Nasyid, wah suaranya bagus. Bulan maulid full pagi dan sore. Yang lain hafal Quran. Dia juz amma. Paling terakhir, kul wallahu ahad, tak hafalnya. Nah ini hati-hati. Rabi' yang keempat. Ayakna minal kuti wal libasi bima tayassar. Makanan bajumu yang ala kadarnya. Tayassar itu adalah enggak memaksa, ala kadarnya. Ini dengar ya para santri. Dengar, fabi sabri, dengan sabar. Ala adnal aishi, dengan cara hidup yang paling sederhana. Yanalu sa'atal ilmi, akan mendapatkan keluasan ilmu. Dalam riwayat perkataan ulama, fasabru bidzikil aishi yanalu sa'atal ilmi. Hidup dengan sempit rizki mendapatkan luasnya ilmu. Wa jama'a syamlal qalbi, akan bisa menjadikan hati itu semakin konsentrasi. Kalau banyak duit, banyak angan-angan. Nanti liburan kemana? Wah, kita ini. Kalau di luar negeri, Nana langsung ke kedutaan. Ini saya ingat. Yang enggak punya duit, ngapal Quran. Yang belajar di luar negeri itu, yang enggak punya duit, enggak bisa pergi ke tempat kedutaan atau ke kota. Jadi tetap aja di pondok. Enggak punya duit, maka dia hafal Quran. Yang punya duit, libur 2 bulan keliling ke Dubes, nonton apa di kedutaan, atau di orang-orang Indonesia yang ngajak main, nonton film-film Indonesia. Yang lain hafal Quran, dia lupa Quran. Ini gara-gara apa? Banyak duitnya. Tapi yang banyak duit, jangan sampai duit bapakmu, hai para santri, menjadi sebab dirimu gagal. Menjadi pikiran bercabang-cabang, hatinya tidak fokus. Min mutafarraqatil mutafarriqatil amali. Jadi dengan kurang rezeki itu malah jadi konsen, fokus, enggak cabang-cabang pikirannya. Ya sudah di sinilah ketekuni. Akhirnya alim dia. Gara-gara punya duit pikirannya, wah, kata Abah bisa pergi nanti. Mau pindah mondok di sana. Bayarnya mahal enggak apa-apa. Belum selesai pindah lagi karena banyak duitnya. Keluar negeri, ada linknya, banyak duit bapaknya. Yang lain alim dia suka pindah-pindah. Kata orang Jawa, al-intikol alamat konyol. Suka pindah konyol ilmunya. Nuntut ilmu kok main pindah-pindah. Gak bisa. Ada berkah, ada adab di sana. Biasanya suka begitu yang punya duit. Yang punya kelapangan. Wa yatafajjaru fihi ya nabiul hikami. Maka dengan menjalani hidup dengan kesabaran, akan memancar ya nabi sumber-sumber hikmah. Kalimatnya terjaga, orangnya masya Allah baik. Qala imamuna Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, la yuflihu man talabal ilma. Serem ini. La yuflihu, tidak akan beruntung man talabal ilma, menuntut ilmu, bi'izzatin nafsi, dengan kesombongan diri. Izzatun nafsi itu kesombongan diri. Merasa dia punya pangkat. Makanya memang betul. Susah dididik itu siapa? Anaknya pejabat, anaknya ustad. Wah, ini anak ustad masuk. Anaknya ustad masuk. Anak pejabat, anak ustad, anaknya orang yang gak pernah melarat. Nah ini, diatur susah, ngatur pondok dia. Anaknya ustad begitu, kemana-mana merasa jadi anaknya ustad. Yang ustad padahal bapaknya, sehingga dia mau didik. Ya ini murid bapak saya itu, waduh repot. Gus namanya. Maka anak saya jangan dikus-kusin ya. Biar benar anak saya nantinya. Nah ini anak ustad. Berbahaya ini. Dia merasa hidup dengan kelebihannya. Izzatin nafsi. Maksudnya adalah makna kesombongan. Wasa'atil ma'isyati. Allah. Ya Imam Syafi'i. Orang kaya gak berhasil di sini nanti. Tidak akan beruntung orang menuntut ilmu dengan kekayaannya. Sa'atil ma'isyati, duitnya banyak. Ya tentunya ada penjelasan. Duitnya banyak, dia tidak cermat. Maka duitnya akan mengganggu. Di situ keterangannya nanti. Jangan sampai nanti yang mengatakan, kaya, gak bisa. Ada Abu Yusuf atau siapa mengatakan, aku kaya karena aku jadi alim karena bapakku kaya. Ada. Loh kok bisa begitu? Memangnya kenapa? Suruh sekolah ke Mesir, ke Yaman, bayar. Oh enggak. Bapakku itu memang orang kaya. Tapi orang awam. Tapi dengan kekayaannya cinta kepada penuntut ilmu. Yang membiayai zawiyah-zawiyah itu adalah bapak saya dulu. Maka berkat itu saya alim. Oh gitu. Hei orang kaya, kalau anakmu pengen alim, perhatikan majlis ilmu. Perhatikan pesantren, Allah akan angkat anakmu jadi orang alim. Allah fi'onil abdi makanal abdi fi'oni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba jika hamba itu senang menolong orang lain. Kata Imam Syafi'i, orang tidak akan menuntut ilmu dengan menjaga, membesarkan kesombongannya. Atau hidupnya dengan serba kecukupan. Walakin man talabahu bidhillatin nafsi. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan merendah, dengan ketawaduan. Wadhikil aisi, dengan segala kekurangan. sering ngadu kepada Allah, Allah, Allah. Wa khidmatil ulama'i, dan khidmah kepada ulama. Khidmah itu mengundang ilmu, mengucurkan gerojokan ilmu itu, ya khidmah itu. Banjir ilmu itu dari khidmah. Aflah, dialah yang beruntung. Aflah, dialah yang beruntung. Wal khamisu, yang kelima. Ayyukassima awqad. Awqata laylihi. Ayyukassima awqati alaylihi. Santri, waktu jamaknya awqat. Syai'un jamaknya asya. Boleh ya? Boleh di santri ya. Salah satu asya'a wa asya'in. Suka-suka. Baik, kita juga suka-suka. Yukassimu awqata laylihi, awqati laylihi wa naharihi. Nah, hendaknya seorang santri itu bisa membagi waktunya. Tertib. Tertib. Menggabung waktunya tertib. Ada saat-saat belajar, saat begini, menghafal. Nanti ada di sini. Wa yaqtanimu ma baqiya min umrihi, jika ada sisa dari jadwal yang resmi pun dia akan menggunakan semaksimal mungkin. Yaqtanim, memaksimalkan, menggunakan waktu. Ikhtinam, yaqtanimu, memanfaatkan. Fa inna baqiyatal umri la qimata laha. Fa inna baqiyatal umri la qimata laha. Baqiyatal umri, sisa. Sisa umur. Sisa umur itu maksudnya apa? Umur ini enggak bisa dinilai. Begitu mahalnya, enggak bisa. Kalau ada orang jualan umur 10 menit saja banyak yang beli kok kayaknya. Hah? Ada orang mau mati. Kurang tanda tangan satu tak. Mati duluan. Padahal kalau tanda tangan tok dapat duit banyak ahli warisnya. Semua orang itu yang kaya, kalau seandainya duitku semuanya bisa saya tukar 10 nafas saja, enggak ada. Begitu mahalnya nilainya. Wa ajwadul awqati lil hifdhi, kata beliau, paling bagusnya waktu untuk menghafal adalah al-ashar, waktu sahur. Setelah separuh malam akhir, ashar. Walil bahthi al-abkar, untuk mencari ilmu pagi. Walil kitabati wasatan nahar, untuk nulis tengah hari. Walil mutala'ati wal mudhakarati, untuk mengulang-ulang pelajaran, untuk memudhakarah, untuk saling saling mengulang. Mudhakarah itu belajar bersama, saling mengingatkan, maksudnya belajar, ngulang pelajaran itu al-layl, malam. Wa ajwadu amakinil hifdhi, paling bagusnya tempat untuk menghafal adalah al-ghurafu, kamar. Kamar, kalau di luar kamar ada mobil lewat, oh, mobil baru tuh model ini. Ngebut banget orang itu. Nah, ini ngafalnya di luar kelihatan macam-macam. Banyak gangguan, kalau di kamar fokus. Wakulu kullu mau wa kullu maudhi'in, setiap tempat. Wa kullu maudhi'in, setiap tempat. Ba'idin anil mulhiyati, ba'idin anil mulhiyati, segala tempat yang jauh dari hal-hal yang melalaikan. Ya, dari hal melalaikan. Paling tempat ya pondok, sepi, ditutup sana sini, enggak kelihatan, sana sini aman. Di luar nanti ada orang goyang pinggul, macam-macam suara-suara, keganggu. Ini kata Syekh Hasyim Asy'ari. Wala yahsunu, tidak dianggap sebagai hal yang baik, al-hifdhu, menghafal itu. Menurut beliau ini, Fi hadratin nabati, melihat tetumbuhan. Wah, ini padahal kalau anak kita melihat tetumbuhan, kenapa ya? Nanti banyak komentar nih, ada kupu-kupu, ada ulat, oh ini ada tututnya itu naik, macam cacing, oh ada belut-belut, ya itu. Jadi hendaknya kalau menghafal tidak tempat seperti itu. Ya sesaat-sesaat lah. Kita sesaat pergi ke hutan sana, hutan Pancalang untuk menikmati suasana. Nanti ada dianjurkan untuk kita itu rileks itu ada nanti kata Syekh Hasyim Asy'ari. Wal khudrati, tempat yang ijo royo-royo. Aduh. Wal anhari, dekat sungai-sungai, katanya enggak bagus. Maksudnya bukan dari sisi itu, sisi khawatir kita ini banyak banyak komentari, ada ikan, cacing, segala macam itu ya. Wadajijil aswati, di tempat yang gaduh suaranya. Gaduh suaranya. Artinya paling enak kalau menghafal tempat yang sejuk, tenang, tidak ada gangguan dan sebagainya. Maka saat itulah orang mudah menghafal. Cuman tadi masalah icu-icuan dan sebagainya ya bisa sendilah. Kalau nanti disekap terus stres ya. Nanti alhamdulillah Syekh Hasyim Asy'ari juga ngerti kayaknya perasaan santri. Beliau melihat juga di akhirnya ya bolehlah sesaat-saat kamu rileks di mana, nanti akan nyampe babnya nanti. Senang-senang sesaat agar kita plong begitu baru nanti balik lagi belajar dengan serius. Insyaallah nanti akan sampai. Wasadisu yang keenam insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Masih ada berapa? 4 lagi ya. Masih insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami aturkan kepada guru kita semua Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, seseorang yang pekerjaannya bepergian jauh seperti saya ini, yaitu sopir truk, dan pekerjaan lainnya juga seperti masinis, pilot, pelayar, dan lain-lain, apakah boleh tidak berpuasa? Di sana ada pembahasan fikih praktis, balik ke fikih praktis. Sengaja kami suarakan dikit-dikit fikih praktis, biar ada kerinduan untuk tahu fikih praktis itu kayak apa sih. Fikih praktis itu sama dengan fikih yang lainnya, cuma sudah dikemas untuk agar mudah di dalam menghafalnya, mudah di dalam pahamnya fikih praktis. Di dalam fikih puasa praktis kami sebutkan bahwa 9 orang yang boleh berbuka puasa. Yang ke-9 adalah orang bepergian. Maka selagi orang bepergian dengan catatan di pagi hari sebelum subuh dia sudah keluar dari tapal batas rumahnya, tapal batas kampungnya. Kemudian perjalanan yang dituju adalah perjalanannya nanti yang dituju mencapai 84. Biarpun dia baru keluar dari tapal batas. Maka orang itu namanya musafir, dia boleh meninggalkan puasa. Tapi nanti harus dibayar. Kemudian dia pindah-pindah tempat. Selagi orang itu bepergian, maka dia akan dianggap sebagai musafir selagi tidak niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari. Kalau Anda dari Cirebon, laku pergi Semarang, ke rumah bibi yang ada di Semarang. Maka sepanjang perjalanan Anda musafir. Kalau Anda berangkat dari sini tengah malam, maka pagi harinya kita di perjalanan di Tegal boleh makan, di Pekalongan boleh makan. Kemudian di Semarang berapa hari? Kalau di Semarang lebih 4 hari, maka mukim. Lebih 4 hari itu hari masuk, hari keluar tidak dihitung. Bersih 4 hari. Hari masuk jangan dihitung, hari keluar tidak dihitung, jadi 4 hari persis. Selagi kita tinggal di sebuah tempat, misalnya saya mau tinggal di Semarang seminggu, berarti lebih dari 4 hari. Maka sampai Semarang, kita bukan musafir lagi. Maka besoknya di Semarang kita harus puasa. Tapi selagi kita tidak niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari, maka kita boleh berbuka. Pilot enggak ada pengen nginep di pesawat atau di mana. Paling masuk Surabaya 2 jam, 3 jam. Maka pilot boleh berbuka puasa. Setiap hari. Sopir bis juga sopir bis. Enggak wajib puasa. Kalau mau puasa, ya boleh puasa. Tapi kalau tidak puasa, memang dia terbukti kalau dia musafir. Tapi dengan catatan. Dengan catatan satu saja, ada kesempatan untuk mengqadha, ada cutinya. Nasib buruk cutinya sebulan. Sama istri sama anak harus qadha puasa sebulan. Baik. Akan tapi sekarang masya Allah pesawat enak. Pesawat enak. Kendaraan juga enak, puasa enggak berat. Tidak kebayang seperti dulu puasa adalah dengan manggul sesuatu di pundaknya, di kepalanya ada sesuatu, nenteng sesuatu, jalan kaki. Itulah wajar sekali kalau berpuasa tambah dosa. Laisa minal birri as-shaumu fis safari. Laisa minim birri as-shaumu fis safari. Bukan sebuah kebaikan orang berpuasa di dalam keadaan perjalanan yang merepotkan. Jadi masinis, sopir, asal memenuhi syarat tadi, pagi sebelum subuh sudah keluar dari kampung halamannya atau batas tabal batas kampungnya, dan tujuan perjalanan ialah tidak kurang dari 84 km, maka Anda musafir wahai pilot, Anda musafir wahai sopir bis, maka Anda pun boleh berbuka puasa. Dengan catatan, ada waktu untuk mengkotoknya. Tapi kalau jadwalnya full satu tahun, saya tidak libur sama sekali. Wah, hebat benar cari duitnya. Kalau memang begitu, Anda harus puasa. Karena apa? Tidak ada hari untuk mengqadha. Tapi Kak, biasanya saya sebulan puasa saja ini agak padat. Tapi setelah itu nanti lebaran saya kosong, 2 bulan libur. Waktu itu mengqadha. Tidak usah disembunyikan ilmu. Jangan disembunyikan dari sopir. Daripada sopir tidak puasa dengan perasaan melanggar, tambah dosa dia. Kasih tahu saja, hei sopir, kau tidak wajib puasa. Selesai. Cuman kalau makan, beradab dong. Jangan tentang kok puasa di warung, tengkrang-tengkrang, kelihatan orang. Tidak begitu. Tapi tetap beradab, agar tidak kelihatan orang, tersembunyi. Itu ilmu, tidak perlu disembunyikan. Kebenaran kok. Maka seorang sopir bis yang berbuka dengan ilmu jauh lebih bagus daripada dia menduga kalau puasa wajib, tapi dia tidak puasa. Berarti dia menduga kurang ajar sama Allah. Na'udzubillah. Mending dikasih tahu. Ini termasuk adar udur-udur orang-orang yang diperkenankan meninggalkan puasa. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya ditanya dari Jajang dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Buya. Ketika menjelang maghrib, ternyata listrik padam, langit pun mendung, sehingga sulit mencari informasi waktu adzan maghrib. Karena sudah lama menunggu, akhirnya menduga bahwa waktu berbuka puasa telah tiba. Namun di tengah-tengah berbuka, terdengar adzan maghrib baru dikumandangkan. Sahkah puasa seseorang sebagaimana deskripsi di atas? Jika ada orang mau berbuka tanpa menduga maghrib sudah masuk, maka enggak sah puasanya. Maghrib belum, enggak tahu, leb-leb-leb, enggak boleh. Dan dosa, dia kurang ajar kepada Allah. Tapi ada orang menduga maghrib. Nah, menduga itu harus. Kalau mau berbuka harus ada dugaan dong. Langit mendung. Listrik mati. Jamnya hilang. Wah, bingung dia. Harus menduga dan mengira-ngira. Kalau dia sudah menduga, ini kayaknya biasanya pas karyawan itu bubar itu selesai maghrib ini. Atau ayam itu kalau naik ayam itu biasanya pas menjelang maghrib. Mereka tuh biarpun tidak punya jam tuh tahu jam loh ya ayam tuh. Subuh sudah bunyi itu ayam lebih tahu dari kita. Bahkan dalam bab fikih itu bisa jadikan patokan juga kalau masalah subuh itu. Ayam masuk, wah ini kayaknya pas buka. Ada tanda, baru kita berbuka, itu boleh berbuka, tidak dosa. Pertanyaannya, tak taunya apa? Selesai makan, baru dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah. Ditanya betul, baru maghrib. Berarti makan kita? Belum maghrib. Maka Anda tidak dosa. Cuman wajib mengqadha. Kenapa tidak dosa? Karena sudah menduga. Yang enggak menduga tadi loh kurang ajar. Sudah menduga maghrib tiba. Karena apa? Ada ayam tadi biasanya begitu. Rupanya ayamnya hari itu pengen buru-buru juga mau bobok. Akhirnya ternyata selesai baru azan. Azan yang sesungguhnya loh ya. Bukan azan adzannya orang ngantuk. Sebab kadang-kadang adzan di kampung kita ini asar aja jam 5 kadang-kadang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, jam 5. Ini adzan awal waktu maksudnya. Kalau ternyata adzan tersebut baru awal waktu, berarti maghrib baru tiba, berarti kita tadi buka belum waktunya. Puasa kita batal, cuma kita tidak dosa. Kenapa? Kita berbuka atas dasar dugaan. Tapi terbukti salah, maka tidak sah. La ibrata bidhannin tabayyana khata'uhu. Dugaan tidak akan dianggap kalau terbukti salah. Wallahu a'lam bissawab. Halaqah fajar besok fikih. Kemudian zawiyah duha akidah. Fikih jam 5 sampai jam 6. Zawiyah duha itu akidah jam 10.30 sampai 11.30. Madrasah Ramadan majlis kita. Kajian tafsir dan hadis majlis kita sore ini khatmat Ramadan. Kajian tafsir dan hadis seperti biasa. Buka bersama dan salat rawih bersama Sabtu sore hingga Isya malam Ahad. 17 malam 18 Ramadan. Insyaallah. Malam itikaf di Masjid Taqwa, Masjid Meru, Masjid Buyut, Masjid Umar. Jangan lupa siapapun yang ingin bergabung dalam pesantren untuk berjuang dengan hartanya atau tenaganya, pembangunan pondok terus berjalan. Mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan urusan pembangunan pondok. Doa saja Masya Allah luar biasa. Doa itu yang paling kami harap kami nanti-nanti. Dan juga dibuka pendaftaran para asatid Al-Quran, yang punya hafalan Quran, yang ingin membantu pesantren untuk mengajar Al-Quran, dipersilahkan. Dan juga pendaftaran santri tafaqquh masih dibuka hingga 7 Syawal. Pendaftaran santri tahfid juga masih dibuka hingga 15 Ramadan. Spesial SMA-ku di pusat sini masih dibuka. Ada kursi yang ada dibuka lagi kelas baru kemarin, sehingga belum terpenuhi sampai hari ini. Silahkan yang mendaftar. Dan juga dibuka di Cianjur SMP Al-Bahjah. Pendaftaran SMP Al-Bahjah sampai akhir Sawal nanti, sampai awal Sawal. Yang ingin mendaftarkan sekolah yang sudah tidak diterima di sini, enggak masuk di pusat misalnya, atau memang jauh pengen di Cianjur, silakan di Cianjur. Atau enggak kuat panas di Cirebon, Cianjur dingin nanti. Saya promosikan dinginnya Cianjur. Yang mau mendaftar di Cianjur silakan. Baik. Untuk buka bersama yang mau berpartisipasi diperkenankan, tapi mohon komunikasi. Yang mau ngirim air tidak dilarang ini, cuman komunikasi biar rapi dah. Biar rapi gitu saja. Insyaallah. Baik, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuthur alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jaga hati kami, berikan kepada kami ketulusan saat menuntut ilmu, dan berikan kepada kami ketulusan saat menyampaikan ilmu, dan kami berlindung darimu ya Allah, jauhkan kami dari pandai berbicara tapi tidak bisa mengamalkan ilmu. Ampuni ya Allah apa yang telah kami ucapkan jika kami belum mengamalkannya, dan mudahkan kami untuk mengamalkan ilmu kami ya Allah. Jaga hati kami, jaga lisan kami, jaga telinga kami, jaga anggota tubuh kami ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang kau cintai ya Allah. Kumpulkan kami dengan orang-orang ya Allah pilihanmu. Kami mohon ya Allah, pandang santri-santri kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan mereka kelak pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Dan berikan kepada mereka ya Allah kemudian di dalam menghafal Al-Quran, memahami ilmu-ilmu syariat, ilmu-ilmu agama ya Allah. Dan para orang tua mereka ya Allah, berikan kepada mereka segala kemudahan di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Keluarga kami jaga mereka ya Allah. Keluarga kami jaga mereka ya Allah. Jaga ya Allah keluarga kami ya Allah dari segala fitnah dan malapetaka. Dan kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah, jauhkan kami dari mendendam kepada sesama kami.